Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kemudian masih di bab yang ke tadi bab pertama, bab fadaili tilawatil Quran wa ta'allumihi wa ta'limihi. Pada hadith yang kedua, kata penulis rahimahullahu ta'ala, walil Bukhari an Uthman radhiyallahu anhu anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Uthman, yaitu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Beliau sebutkan hadits Utsman bin Affan di sini terkait dengan pembahasan fadl tilawatil Quran, tafadila tilawatil Quran wa ta'allumihi wa ta'limihi. Untuk ta'allum dan ta'lim jelas sekali ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Ta'allam yaitu dia mempelajari, mengambil dari guru, talaqqi dari guru. Wa 'allamah, dia mengajarkannya kepada orang lain, mentransfernya kepada para murid. Iya, maka di sini disebutkan bahwa orang yang terbaik itu siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pakai wau di sini. Artinya siapa yang mengumpulkan dua kebaikan ini sekaligus, dia belajar dan mengajarkan, maka itu yang terbaiknya. Dan juga menunjukkan bahwa ini adalah dua kegiatan yang menjelaskan bahwa siapa yang masuk di dalamnya, maka dia di atas al-khairiyah, di atas kebaikan, di atas kebaikan. Kemudian hadith ini ketika dikatakan man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, itu bukan cuma dia pelajari lafadznya, cara dia tilawah membacanya, tapi juga dia pelajari dari tilawahnya, dari maknanya, dan dari kandungan yang terkandung di dalamnya. Iya, karena Al-Quranul Karim, pokok yang diinginkan darinya adalah kita memahami dari kandungannya, tadabbur, terhadap ayat-ayatnya. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadakkara ulul albab. Dia adalah kitab kami turunkan, kitab penuh dengan berkah, agar supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya, dan supaya diingat oleh ulul albab. Dan sudah berlalu kita terangkan ucapan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau meriwayatkan hadis ini dari Utsman ibn Affan. Karena itu disebutkan bahwa Abdurrahman As-Sulami duduk mengajarkan Al-Quran kepada manusia itu selama 40 tahun. Ketika ia ditanya tentang hal tersebut, kata beliau, hadis inilah yang membuat saya duduk di majelis ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iya. Dan kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terkait dengan hadis ini, kata beliau, ta'allumul Qur'an wa ta'limuhu, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, ini mencakup ta'allum hurufihi, dia pelajari huruf-hurufnya. Demikian pula wa ta'allum ma'anihi, dia pelajari dari makna-maknanya, wa ta'limiha, dan dia ajarkan huruf dan makna tersebut. Iya. Dan mempelajari maknanya, ini yang paling mulianya. Karena makna itu adalah maksud dari pembicaraan. Lafaz itu adalah wasilah kepada makna. Wasilah kepada makna. Maka harus diketahui bahwa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ini adalah hal yang sangat membantu seorang hamba untuk menjadi orang yang terbaik. Maka di dalam hadis ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan terdapat di dalam hadis bahwa kebaikan itu adalah pada dua hal ini, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Pada dua hal ini. Maka ini peringatan, jangan sampai kita keluar dari dua hal ini. Ada sebagian kalimat dari as-salaf, mereka berkata, kun aliman au muta'alliman, jadilah kamu seorang alim atau seorang yang belajar. Wala takuni thalith fatahlak, jangan kamu menjadi orang yang ketiga, tidak belajar, bukan pula alim, sebab engkau akan binasa. Karena memang dari frasa hadis ini, kebaikan dibatasi pada dua golongan ini, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan terdapat di dalam hadis anjuran untuk membaca Al-Quran, tilawah. Karena mempelajari dan mengajarkan itu mencakup dia mempelajari huruf-hurufnya dan mencakup mempelajari maknanya. Terdapat juga anjuran untuk tadabbur terhadap Al-Quran. Dan dipetik dari hadis bahwa Al-Quran adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling baik. Terkait dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yaitu pensifatan khairiyah untuk umat ini. Tu'minuna billahi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa kelanjutan ayat? Tu'minuna billahi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi sebut tiga sifat. Ada amar ma'ruf, nahi munkar, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Maka ini tidak bertentangan antara ayat dan hadis. Tidak bertentangan. Dan terdapat di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini tambih bahwa kebaikan itu bukan di perkara-perkara dunia, tapi pada perkara yang terkait dengan Al-Quran, terkait dengan kehidupan akhirat, terkait dengan apa yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka bukan pada hal yang semata amalan dunia. Tapi amalan dunia dia bisa menjadi kebaikan kalau ada dari polesan akhirat di dalamnya. Ada suatu hal yang diniatkan untuk akhirat, dilakukan untuk akhirat. Inilah yang memberikan apa? Memberikan manfaat. Iya. Dan terdapat bahwa seorang kalau ingin dapat kebaikan harus ada usaha, upaya. Karena belajar itu memang berusaha. Karena itu bahasanya ta'allama. Ta'allama itu ada bentuk dari usaha dia kerjakan untuk belajar. Karena ilmu tidak datang sendiri. Ilmu itu didatangi. Dan ilmu itu tidak akan bersinggasana di jiwa seorang hamba kalau dia tidak menariknya. Dia tidak memberikan tempat di dalam jiwanya. Maka harus dia punya perhatian di dalam mempelajari ilmu. Karena itu perhatikan bahasa ta'allam. Dia mempelajari. Dan terdapat bahwa jalan mengambil ilmu itu dengan cara ia mengambilnya dari guru. Sebab itulah makna at-ta'allum. Iya. Tidak datang sendiri. Tapi diambil dari jalur yang benar. Dari jalur yang benar. Baik. Jadi mana-mana ini adalah hal-hal yang hendaknya diingat terkait dengan Al-Quran. Maka hadis ini tegas sekali menunjukkan pendalilan penulis tentang keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis yang ketiga. Kata beliau wali muslimin ana bi umamatah رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيئا لأصحابه اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان لصاحبهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذهما بركة وتركها خسرة ولا تستطيعها البطلة. Kata beliau rahimahullah, wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, an Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah, yaitu Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fainahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat sebagai orang yang memberi syafaat kepada pemiliknya. Nah, potongan dari hadis ini terdapat anjuran di dalam membaca Al-Quran. Ya, banyak membacanya terus menerus di dalam membaca Al-Quran tersebut. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran artinya seluruh Al-Quran. Artinya seluruh Al-Quran. Andai kata yang dimaksudkan sebagian, bahkan diterangkan sebagian, tapi dia baca seluruh Al-Quran. Karena itu akan datang nanti pengkhususan. Kalau dia baca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka begini. Kalau dia baca Al-Baqarah, maka begini. Ini pembahasan seluruhnya dulu. Baca seluruh dari Al-Quran itu. Iya. Kenapa? Ini ta'lil namanya. Dan ini dari rahmat untuk kita. Kadang kita diperintah dengan perintah. Diterangkan manfaat perintah itu untuk kita. Manfaatnya apa? Karena Al-Quran ini ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk ashabihi, pemilik Al-Quran. Iya. Sebagai pemberi syafaat. Dimaklumi bahwa kalau dibahasakan pemberi syafaat, itu mungkin artinya Al-Quran ini sebagai hal yang menyelamatkannya dari api neraka. Kemudian ia dimasukkan ke sorga. Atau sebagai hal yang membuat derajatnya di sorga lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembahasan syafaat seperti itu. Allah yang memberikan. Manusia yang diberi syafaat. Ada yang meminta syafaat kepada Allah. Ada yang meminta syafaat. Iya. Para nabi memberi syafaat, para malaikat, orang-orang salih, anak kepada orang tuanya. Di sini diterangkan Al-Quran memberi syafaat. Sebagaimana di dalam hadis yang lain dikatakan, As-siyamu wal-Quran, puasa dan Al-Quran memberi syafaat, puasanya juga. Iya. Jadi kalau dia seorang yang ada ketersangkutannya dengan neraka karena dosanya atau hal yang memastikan dia masuk ke dalam neraka, maka dengan syafaat, kadang dia sudah di dalam neraka, dia dikeluarkan. Dengan syafaat, kadang dia harusnya masuk ke dalam neraka, tapi tidak dimasukkan, langsung dimasukkan ke surga. Dan pembahasan syafaat juga, kadang seorang bukan penduduk neraka, dia penduduk surga. Maka kalau dikatakan Al-Quran sebagai pemberi syafaat, itu artinya derajatnya di surga lebih ditinggikan. Lebih ditinggikan. Harusnya misalnya dia di tingkatan tertentu, maka dengan Al-Quran memberi syafaat, derajatnya lebih ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini subhanallah keutamaan yang sangat besar sekali untuk seorang hamba. Karena itu perhatian terhadap Al-Quran di dalam membacanya, tadabbur, dan mengikuti perintahnya, meninggalkan apa yang dilarang. Ini dari hal yang membawa kebaikan untuk seorang hamba. Perhatikan di sini bahasa li ashabihi, kepada pemiliknya. Iya. Suatu itu kalau dia miliki, sesuatu itu tetap di sisinya. Itu namanya kepemilikan. Dia pernah mengerjakannya atau selalu mengerjakannya. Kalau dia selalu mengerjakannya, selalu dia bawa bersamanya, terus dia continue dengannya, itu pasti masuk di dalam kata li ashabihi. Tapi kalau dia baca kadang-kadang, iya, ini walaupun ada makna dia masuk, tetapi bukan hal yang serius. Sebab kata ashabihi ini menunjukkan bahwa mereka punya keterikatan yang kuat terhadap Al-Quran tersebut. Iya. Telah kita terangkan ya bahwa hadith-hadith yang seperti ini bukan hanya menunjukkan keutamaan membaca saja, tapi ini terkait dengan orang yang membacanya dan orang yang mengamalkannya. Membaca dan mengamalkan. Ini dari perkara yang penting untuk dipahami. Iya. Akan datang nanti hadith-hadith terkait dengan hal tersebut oleh penulis. Dan dimaklumi bahwa di dalam hadith Abu Malik Al-Asy'ari riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatul laka au hujjatun 'alaik." Al-Qur'an itu hujjah atas kamu, yang menguatkanmu, meringankanmu, membawa kebaikan untukmu, atau hujjah terhadap kamu, yang memberatkanmu, kamu dihisab karenanya. Nah, ini ada dua. Nah, ini keterkaitan kita dengan apa? Al-Quran. Maka harus dipahami makna ini. Iya. Jadi dikatakan, Iqra'ul Quran, fa'innahu yati yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk pemiliknya. Iqra'u az-zahrawain, al-baqarata wa surata al-imran. Bacalah az-zahrawain. Ini dikhususkan dua surah. Setelah disebutkan bacalah Al-Quran seluruhnya, kemudian oleh Nabi dilanjutkan bacalah dua surah yang sangat terang, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ya, adanya pengkhususan seperti ini menunjukkan adanya kelebihan, keutamaan pada dua surah ini. ingin diterangkan keutamaan khusus padanya. Nah, dan ini kita ambil darinya juga pelajaran bahwa Al-Quran itu sebagiannya lebih afdal dari sebagian yang lainnya. Yang paling afdalnya dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Kan begitu, karena dia adalah ummul kitab. Ada surah Al-Ikhlas, seperti sepertiga Al-Quran. Ada surah Al-Kafirun, seperti seperempat Al-Quran. Nah, di sini Al-Baqarah dan Ali Imran itu seperti Zahrawan. Iya. Ini keutamaan khusus. Demikian pula sebagian ayatnya lebih utama dari sebagian ayat yang lainnya. Karena itu a'zamu ayah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Iya. Dan ini keyakinan ahli sunnah di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Bahwa sebagian dari Al-Quran lebih utama dari sebagian yang lainnya. Iqra'u az-Zahrawaini al-Baqarata wa surata Ali Imran. Bacalah dua Zahra, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Zahra itu muannats ya. Kalau mudzakkarnya Azhar, dari kata Azhar. Dan Al-Azhar itu artinya yang sangat bercahaya, yang bercahaya sangat terang. Nah, sangat terang. Jadi bacara Al-Baqarah Zahra, Ali Imran Zahra. Jadi dua-duanya disebut Zahrawain. Nah, Al-Azhar dia sangat terang, sangat bersinar. Jadi dua surah ini disifatkan oleh Nabi sebagai dua surah yang sangat bersinar, sangat menerangi. Sangat menerangi. Iya. Ini sudah dua sifat ya, yang agung. Kemudian diterangkan lagi sifat yang lain. Fainahuma ya'tiyani yawmal qiyamah. Sesungguhnya dua surah ini datang pada hari kiamat. Ini dua surah ini. Ini bukan Al-Quran seluruhnya, tapi dua surah ini. Iya. Menunjukkan bahwa sebagian dari surah Al-Quran itu kadang memberikan manfaat khusus untuk hamba. Kebaikan khusus untuk seorang hamba. Fainahuma ya'tiyani yawmal qiyamah, sebab keduanya akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma gomamatani, seakan-akan keduanya gomamatani. Gomamah itu artinya awan. Seakan-akan dua awan. Iya. Jadi dimaklumi ya, orang saja di dunia di terik matahari, begitu ada awan maka dia teduh di bawahnya, terhindar dari panas dan teriknya matahari. Ini sifat yang pertama. Ka'annahuma gomamatani au ka'annahuma goyayatani, atau seakan-akan keduanya goyayah. Ya, goyayah ini adalah sesuatu yang dipakai oleh manusia untuk menutupi kepalanya. Ini payung ya, dari atas. Seperti dua payung. Iya. Nah, dia mirip dengan Ghamama, awan juga menutupi sebenarnya. Ya. Tapi ghayaya lebih umum. Mungkin awan, mungkin teduhan pohon, mungkin payung, mungkin yang semisal dengan itu. Karena dalam bahasa Arab, setiap perkara yang menutupi manusia dari atasnya, itu disebut ghayaya. Apakah awan maupun selainnya. Kemudian yang ketiga, au ka'annahuma firqani, atau seakan-akan dia dua rombongan. Dua rombongan. Min tayrin sawaf. Dua rombongan dari burung yang sawaf. Iya. Burung yang sawaf itu adalah burung yang seimbang sayapnya. Seimbang dari sayap-sayapnya. Di mana sayap-sayap itu sebagiannya berdekatan. Jadi kalau dilihat ya, bagaimana burung ini dia berkumpul, berkelompok, bergerombolan, kemudian sayapnya berdekatan, maka ini membentuk apa? Teduhan. Ya, kaannahuma firqani min tayrin sawaf yuhajjani li sahibihima. Dua surah ini ya, membela pemiliknya. Nah, dan di sini subhanallah, perhatikan perumpamaan ya, seperti burung-burung sawaf. Dimaklumi bahwa surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu diantara surah-surah dalam Al-Quran yang paling banyak ayatnya. Iya. Jadi ratusan ayat ini seakan-akan burung yang banyak berkumpul begitu. Ini perumpamaan-perumpamaan ya, mendekatkan pemahaman bagaimana keutamaan yang indah. Dua surah ini membela dari pemiliknya. Ya, karena memang dua surah ini punya berbagai kemiripan. Ada berbagai kemiripan dari dua surah ini. Ada sejumlah hukum yang bersyarikat penekanannya di dalam surah ini. Iya. Maka tentunya ketika disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan langsung untuk dua surah ini, maka ada keterikatan antara keduanya. Iya. Dan ini bagi siapa yang mencermati dua surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka dia akan ketemukan beberapa kemiripan di dalam dua surah ini. Baik. Ya, dan sekiranya itu enggak perlu kita jelaskan ya, beberapa kemiripannya. Awal ayatnya dimulai dari alif lam mim. Di dalam dua surah ada penjelasan hukum-hukum haji dan umrah. Ada penegasan beberapa perkara dari dosa yang dilarang seperti riba, itu ada di dalam dua surah. Ada penyebutan tentang mati syahid di jalan Allah, keutamaan Masjidil Haram, ya. Dan sebagainya dari beberapa hukum di situ. Nah, di sini yang penting kita perhatikan, ketika dikatakan bahwa dua surah ini datang pada hari kiamat, ya, dan disebut di awal hadis, ikra'u az-zahrawain, baca dua az-zahrawain, dua surah yang sangat menerangi. Kenapa menerangi? Para ulama sebut dua sisi ya. Disebut dua sisi. Sisi yang pertama, dua surah ini itu memberi hidayah kepada siapa yang membacanya, sehingga menerangi dari kehidupan mereka. Iya. Sisi yang kedua, bahwa dua surah ini itu akan datang sebagai surah yang memberikan cahaya yang sempurna untuk seorang hamba pada hari kiamat. Maka ini dari sebab cahaya. Dari sebab seorang itu memiliki cahaya pada hari kiamat. Dan keberadaan seorang hamba memiliki cahaya pada hari kiamat, ini ada pembahasan khusus ya. Dan ada dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, saya pernah berbicara di sebagian khutbah Jumat tentang sebab-sebab seorang memiliki cahaya pada hari kiamat. Iya. Jadi membaca Al-Quran, membaca dua surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dari hal yang sangat indah menunjukkan hal tersebut. Iya. Kita tahu bahwa ada sebagian sahabat yang membaca sebagian surah lalu turun di rumahnya cahaya yang sangat terang. Iya. Turun di rumahnya cahaya yang sangat terang. Itu ada disebut ya di keutamaan surah Al-Baqarah dan ada juga di keutamaan surah Al-Kahfi. Nah, ya tidak diragukan bahwa ada cahaya di belakang hal tersebut. Bahkan Al-Quranul Karim semuanya adalah cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang sangat mubin. Iya. Walakin ja'allahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya. Kami beri hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka dia adalah cahaya secara umum. Tapi ketika disebutkan di sini khusus untuk surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka ini menunjukkan ada kelebihan tersendiri pada dua surah ini. Kemudian setelah itu disebutkan kekhususan untuk surah Al-Baqarah. Jadi disebut dulu Al-Quran semuanya. Setelah itu disebut Al-Baqarah dan Ali Imran. Setelah itu disebut Al-Baqarah saja. Nah, ini ada keutamaan lain lagi untuk surah Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa'inna akhdaha barakah. Watarkaha hasrah. Wala tastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Karena mengambil dari surah Al-Baqarah ini, itu adalah keberkahan. Meninggalkannya adalah kerugian. Dan surah Al-Baqarah ini tidak mampu dihadapi oleh tukang sihir. Iya. Ini tiga keutamaan khusus disebutkan untuk surah Al-Baqarah. Nah, setelah disebut Al-Quran seluruhnya, kemudian Al-Baqarah dan Ali Imran, kemudian dikhususkan penyebutan Al-Baqarah. Dan bisa dimaklumi ya, bagaimana sisi keutamaan surah Al-Baqarah ini. Dia adalah surah yang pertama dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah. Iya. Surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Surah yang di dalamnya ada ayat yang paling agung, yang di akhirnya ada ayat juga memiliki berbagai keutamaan. Ada ayat-ayat yang memiliki berbagai keutamaan. Di dalamnya terdapat penjelasan berbagai hukum dan ketentuan syariat yang agung di surah Al-Baqarah ini. Iya. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Terdapat keutamaan khusus untuk surah Al-Baqarah. Disebut di sini tiga faedah. Faina akhdaha barakah. Karena mengambil surah Al-Baqarah ini, itu adalah keberkahan. Ya. Jadi kalau mau dari sebab keberkahan, ini, ambillah surah Al-Baqarah. Apa artinya diambil? Dibaca saja? Tidak. Dia baca, dia pelajari, tadabbur terhadap kandungannya, diamalkan. Diamalkan. Al-barakah itu az-ziyada wan nama, tambahan dan berkembang. Iya. Diistilahkan oleh para ulama thubut al-khairi ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu itu berkah. Iya. Orang dia punya umur, dia punya harta, banyak sekali kebaikan di dalamnya. Beda dengan yang lainnya. Itu berkah namanya. Iya, saya beri contoh ya penggambaran berkah itu supaya tahu bagaimana yang disebut berkah. Itu anjing, kalau dia melahirkan berapa anaknya itu anjing? Hah? Ya mungkin paling kurang 7 ya. Kadang lebih daripada itu. Itu anjing. Kalau kambing? Hah? Ya 2 umumnya. Ada yang 3. Ya kadang-kadang ada 3. Ya dan jarang ya ada 4. Itu luar biasa kalau ada 4. Ya. Tapi kalau ada yang pesan saya mau beli kambing 10.000. Ada yang pesan saya mau beli anjing 10.000. Yang mana yang gampang didapat? Hah? Ya, saya belum pernah tahu ya ada orang yang pesan anjing 10.000 bisa dapat. Anaknya lebih banyak, begitu dicari enggak bisa didatangkan. Karena ini memang dibedakan, kambing itu hewan diberkahi. Dia dijadikan sebagai hewan untuk seorang hamba beribadah dengan menyembelihnya di banyak bentuk ibadah. Adapun anjing, ya, kalau dia ada di rumah, malaikat tidak masuk di rumah. Ya, kalau dia menggonggong, itu tanda dia melihat syaitan. Anjing ini hanya boleh digunakan pada kondisi tertentu saja. Ya, seperti untuk menjaga tanaman, ya, hewan ternak atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Ini keberkahan. Berkah. Contoh berkah lagi. Umat Islam ini umat yang terakhir. Ya. Orang Yahudi bekerja dari pagi sampai siang dapat 1 kirat saja upahnya. Orang Nasara bekerja dari siang sampai sore dapat 1 kirat lagi. Umat Islam dari sore sampai maghrib, ringkas sekali waktunya, dapat 2 kirat. Mana yang banyak berkahnya? Ini dari keutamaan di umat ini. Itu berkah namanya. Kadang seorang umurnya singkat, pendek, tapi luar biasa hasil yang dihasilkan untuk manusia. Jelas ya? Ada orang yang umurnya panjang, ya. Tapi kadang dari panjang umur tersebut tidak ada banyak hal yang dia kedepankan untuk manusia. Ini diperhatikan dari sisi keberkahan. Dan beraneka ragam keberkahan diberikan kepada manusia. pada ilmunya, pada hartanya, pada keluarganya, pada kendaraannya, berbagai hal. Nah, di sini perhatikan. Orang kalau dia mengambil surah Al-Baqarah, maka itu adalah keberkahan. Keberkahan. Ya. Dan dikatakan barakah. Disebut umum. Berkahnya banyak. Berkahnya banyak. Mungkin dari sisi akhirat, mungkin dari sisi dunia, mungkin dari sisi-sisi yang lain yang tidak dia sangka. Iya. Karena itu, mengambil dari surah ini adalah hal yang agung. Mempelajarinya. Karena itu perlu untuk menghafal surah Al-Baqarah. Ya, mulai menghafal, kemudian apa? Mempelajarinya. Tadabbur terhadap kandungannya. Ya. Ini kita surah Al-Baqarah sudah berapa tahun kita baca tafsir surah Al-Baqarah. Baru di ayat 216. Belum selesai. Karena pengajian pekanan. Nggak tahu hadirin kayaknya belum hafal juga 216 ayat yang berlalu. Nggak semuanya hafal. Ini harusnya diketahui ya bahwa surah ini adalah surah yang agung. Ini yang pertama. Watarkaha hasrah. Watarkaha hasrah. Orang meninggalkannya itu adalah kerugian, penyesalan yang dia dapatkan. Kalau dia meninggalkan surah Al-Baqarah, menelantarkannya, tidak dia baca, tidak dia pahami, tidak dia amalkan, maka kalau dia meninggalkan itu sungguh kerugian untuknya. Nah, sebab dia menelantarkan kebahagiaan dan keberuntungannya. Iya. Ini makna perlu diingat ya. Jangan kita pikir di bisnis saja. Iya. Ini kalau saya tidak ikut di bisnis ini, melayang sudah keuntungan 100 juta. Hah? Kadang kan orang berpikir seperti itu, rugi sekali di perkara dunia kalau dia luput. Ini perkara akhiratnya. Ya. Luput dari membaca surah Al-Baqarah. Mempelajarinya. Betapa banyak dari kebaikan yang dia luput. Ini peringatan. Karena Al-Quran semuanya begitu. Kapan dia tinggalkan, itu kerugian untuk seorang hamba. Untuk kerugian seorang hamba. Nah. Karena itu salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah tadabbur terhadap kandungannya, mempelajarinya dengan baik. Iya. Bagaimana seorang itu selalu mengambilnya, tidak meninggalkannya. Akan datang nanti bab oleh penulis tentang orang yang jafa, yang hubungannya tidak bagus dengan Al-Quran. Seakan-akan dia tidak akrab dengan Al-Quran. Ya, ini beliau tambih masalah tidak akrabnya saja dengan Al-Quran. Bagaimana pula kalau dia tinggalkan dari Al-Quran tersebut. Baik. Kemudian dikatakan, وَلَا تَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَ. Dan surah Al-Baqarah ini, itu tidak ada jalan bagi tukang sihir terhadapnya. Tidak mampu para tukang sihir menghadapinya. Ya, karena itu dalam sebuah hadis disebutkan bahwa membaca surah Al-Baqarah itu mengusir syaitan dari rumah. Mengusir syaitan dari rumah. Iya. Dan ini termasuk tambih ya bahwa surah Al-Baqarah ini dari surah yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba dari sihir dan menghindarkannya dari gangguan sihir tersebut. Iya. Baik. Jadi kalau dia hafal surah Al-Baqarah, itu insyaallah ta'ala bekal yang baik untuk dirinya, yang melindunginya dari hal-hal yang tidak baik. Orang baca saja ayat kursi sebelum tidur, dia dijaga satu malam suntuk. Dia baca akhir surah Al-Baqarah di malam hari, tidak ada syaitan yang mendekatinya. Bagaimana pula kalau dia hafal dari surah Al-Baqarah dan membacanya. Baik. Maka ini terdapat banyak pelajarannya di dalam hadis ini. Ini terdapat sisi pendalilan penulis, anjuran tilawah Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Terdapat bagaimana keutamaan Al-Quran memberi syafaat untuk pemiliknya pada hari kiamat. Terdapat anjuran membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dan terdapat keutamaan dua surah ini, bagaimana keduanya melindungi pemiliknya. Dan terdapat keutamaan khusus untuk surah Al-Baqarah. Sebut tiga faedah. Mengambilnya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian, dan batalah tukang sihir, tidak akan mampu menghadapinya. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Kata beliau, walahu anna al-Qawas ibn Sim'an radhiyallahu anhu. Dan bagi dia juga, yaitu bagi Imam Muslim, masih dari riwayat Imam Muslim dari sahabat An-Nawas ibn Sim'an. Bisa dibaca Sim'an, bisa dibaca Sam'an, dua bacaan. Tapi di kasrah sinnya lebih masyhur. Qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih yakdumuhu suratul baqarah wa ali imran. Kata Nawas radhiyallahu anhu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat, wa ahlihi, dan didatangkan ahli Al-Qur'an, alladzina kanu ya'maluna bih. Nah, di sini sisi pendalilan penulis. Kenapa beliau bawakan hadis ini di sini? Padahal hadis ini mirip ya dengan hadis sebelumnya. Beliau terangkan di sini, ingin beliau terangkan bahwa Quran yang didatangkan itu bersama pemilik Quran, ada sifatnya, alladzina kanu ya'maluna bihi, orang-orang yang mereka beramal dengannya. Beramal dengan Al-Quran, diamalkan dari kandungannya. Adapun kalau dia hanya membaca, tidak diamalkan, tidak bermanfaat untuknya. Karena itu, salah satu dari tiga orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka adalah orang yang membaca Al-Quran. Iya. Kemudian dia berkata, ketika ditanya pada hari kiamat tentang hal itu, maka dia berkata, saya membaca Al-Quran. Maka Allah berfirman, engkau tidak membacanya kecuali supaya kamu dikatakan, oh ini seorang qari, seorang pembaca Al-Quran. Maka ia pun dilemparkan ke dalam neraka waliyadu billah. Ini dia baca tapi tidak beramal. Tidak beramal. Maka itu tidak ada manfaat untuknya. Bahkan di dalam hadis ini dikatakan awal dari tiga orang yang dipanggang di dalam neraka. Iya. Nah, itu kata Ibn Raslan rahimahullahu ta'ala, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun qabla ubadil wathan. Seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, dia disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Iya. Baik, jadi ahli Al-Quran alladzina kanu ya'maluna bih, yang mereka ini beramal dengannya. Iya. Jadi kalau dia tidak beramal dengan Al-Quran, maka itu disebut ahlul Quran. Ini perhatikan ya. Kalau ingin menjadi ahlul Quran, keluarga Quran, pemilik Al-Quran, ada syaratnya. Maka dia adalah orang yang beramal dengannya, bukan sekadar dibaca, ditegakkan dari hurufnya, tapi ditelantarkan dari batasan-batasannya. Tidak seperti itu. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah dalam kelanjutan hadis yang beliau bawakan, yaqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran, masih dari hadis Nawas ibn Sam'an ibn Sim'an radhiyallahu anhu, didahului oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ini pemuka Al-Quran pada hari kiamat, dua surah ini. Wa daraba lahumā Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata amsalin ma nasituhunna ba'du. Kata An-Nawas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat tiga perumpamaan untuk dua surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Beliau membuat tiga perumpamaan ini tidak saya lupakan setelah itu. Terdapat syariat membuat perumpamaan-perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman dan mendekatkan ilmu. Dan terdapat perhatian para sahabat terhadap apa yang disampaikan. Iya. Dan terdapat bahwa ilmu itu adalah apa yang dihafal. Iya. Apa yang dihafal. Itu ilmu. Kayaknya hendaknya seorang itu punya semangat di dalam menghafal apa yang dia telah pelajari. Nah, ini hadis ini bisa disampaikan oleh An-Nawas bin Saman, kebaikannya sampai ke kita. Kenapa? Karena dihafal oleh para sahabat. Iya. Mereka hafal huruf-hurufnya, mereka paham maknanya, jadi sempurna menyampaikannya kepada umat. Inilah yang menyebabkan hadis-hadis Nabi itu terjaga sampai di tengah umat. Nah, begitu harusnya umat Islam ini. Iya. Tapi kita di masa ini gak repot ya, karena banyak dari manusia tidak senang menghafal. Kalaupun ada hafalan, banyak dengan makna. Iya. Banyak lupanya. Ya, dan itu memang masalah kita. Itu memang masalah kita. Maka tidak ada jalan yang lebih indah melebihi jalan para as-salaf. Bagaimana mereka itu belajar, menuntut ilmu, dan bagaimana mereka mendalami agama ini. Nah. Baik. Jadi dibuat oleh Nabi tiga perumpamaan. Kannahuma ghamamatan. Seakan-akan keduanya itu ghamamatan, dua awan. Sudah disebut ya. Audullatani sudan sudawani bainahuma syarq. Atau seakan-akan keduanya ini adalah dua teduhan yang sangat hitam. Ya. Kalau dia sangat hitam berarti sangat menuduhi sekali, membuat bayangan yang sangat pekat. Ya, dan itu hal yang paling baik yang dipakai oleh seseorang untuk berteduh. Bainahuma syarq. Ya, antara keduanya ada cahaya. Antara keduanya cahaya. Jadi tetap diteduhi, tetapi tidak kehilangan cahaya. Iya. Beda dengan orang yang dituduhi, tuduh tapi gelap, nah ini juga kurang ya. Tapi kalau dia teduh, rimbun, tapi ada cahaya, nah ini perumpamaan yang sangat indah untuk dua surah ini. Au ka'annahuma firqan min tayrin sawaf, atau keduanya seperti firqan, dua kelompok. Iya. Di begini ya dicetakan, kalau di sahih muslimnya ka'annahuma hizqan. Hizqan itu adalah jemaah dari segala sesuatu. Mau dikatakan kelompok, gerombolan, apa saja yang bersama-sama, iya, maka itu disebut hizq dalam bahasa Arab. Seakan-akan dia dua kelompok dari burung sawaf. Yuhajjani an sahibihima, keduanya membela ya, pemiliknya. Ini sama ya dengan hadith sebelumnya. Nah, sisi penekanan penulis di sini itu kalimat wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi, ahlinya yang mereka ini mengamalkan Al-Quran tersebut. Itu mesti ada amalan. Baik. Kemudian hadis yang kelima. Kata beliau rahimahullah, an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka untuknya dengan itu dia mendapatkan satu kebajikan. Dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Dan satu hasanah, satu kebaikan itu seperti 10 kali lipat, 10 yang semisal dengannya. Iya, jadi satu kebaikan dibalas dengan 10 yang semisal dengannya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak katakan alif lam mim harf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Rawahu at-Tirmidzi, hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun gharib, dan At-Tirmidzi berkata ini adalah hadith hasanun gharib, hadith yang hasan, hadithun hasanun sahih. Ini adalah hadith hasan sahih. Ya, ini hadith ada silam pendapat ya di kalangan para ulama, apakah dia marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mauquf. Dan yang benarnya dari sisi riwayat, hadith ini mauquf dari ucapan Ibnu Mas'ud. Tapi dimaklumi dari sisi konteksnya, ini memiliki hukum marfu, sama hukumnya kalau Nabi yang mengucapkannya. Sebab sahabat ketika berkata, siapa yang membaca begini, maka dia dapat pahala begini. Dari mana dia berani menetapkan pahala? Seorang sahabat. Ini menunjukkan dia punya ilmu bersandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dia tidak terang-terangan berkata bahwa Nabi bersabda. Ini disebut oleh para ulama punya hukum marfu, ucapan sahabat, tapi punya hukum hadith yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dan ini dipakai ya di kalangan para ulama. Jadi hadith ini dikatakan man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah. Bukan satu kalimat, bukan satu jumlah, satu paragraf. Ya. Satu huruf dari kitab Allah dia baca. Falahu bihi hasanah. Maka dengan satu huruf ini, dia dapat satu hasanah. Dan satu hasanah, itu dibalas dengan 10 kali yang semisal dengannya. Dikasih penerapan oleh Ibnu Mas'ud. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tidak. Tapi ada tiga di situ. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jadi kalau dikatakan alif lam mim satu huruf, berarti pahalanya cuma berapa? Cuma 10. Tapi kalau alif lam mim tiga huruf, alifnya 10 pahala, lamnya 10 pahala, dan mimnya 10 pahala. Ini keutamaan membaca dari Al-Quran. Iya. Maka ini fadl, keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang mentilawah Al-Quran. Iya. Dan pelipat gandaan amalan, pelipat gandaan pahala, itu banyak hal yang mempengaruhinya. Bukan semata di bacaan saya. Ya, kalau dia baca sambil dia tadabburi kandungannya, dia baca untuk dia amalkan, maka itu pahalanya akan menjadi lebih besar. Apalagi kalau didukung dengan amalan-amalan hati berupa keikhlasan, kejujuran, kecintaan, harapan. Tiap kali berlalu dari ayat yang mengandung rahmat sorga, dia memohon dari sorga Allah, dari rahmatnya. Tiap kali berlalu ayat tentang neraka, tentang adab, dia berlindung dari siksaan Allah, berlindung dari neraka, memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Maka ini adalah kebaikan yang lebih daripada sekadar membaca. Iya. Dia membaca satu huruf, ini terkait dengan bacaan hurufnya, dapat 10 pahala. Maka kalau dia lebih daripada itu, insyaallah taala dia akan memperoleh hal yang lebih baik daripada itu. Iya. Maka ini hadis terdapat bahwa tidak ada ruginya seorang itu membaca Al-Quran. Banyak maupun sedikit, selalu ada kebaikan untuknya. Bahkan satu huruf yang dia baca, itu ada kebaikan untuk dirinya. Kemudian kata beliau, walahu wasahhahahu an Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini hadits yang kenal. Dan bagi riwayat, bagi Imam At-Tirmidzi, jadi riwayat At-Tirmidzi juga dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Iya. Ini hadits diriwayatkan juga oleh Abu Daud ya. Dan biasanya di para ulama di bidang hadits, kalau ada hadits misalnya dia diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, itu tidak disebut riwayat Tirmidzi kalau ada Abu Daud yang meriwayatkan. Jadi disebut dua-duanya paling tidak, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Tapi mungkin di sini penulis beliau sengaja membatasi riwayat Tirmidzi untuk menukil bahwa Tirmidzi mensahihkan hadits ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Nah, dikatakan kepada sahibul Qur'an, pemilik Qur'an, iya, di hari kiamat, bacalah, wartaki, kemudian naiklah kamu, warattil, kemudian baca dengan tartil, sebagaimana engkau dulu membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqra'u biha. Karena kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca dengannya. Nah, ini ayat terkait dengan masalah, ini hadith terkait dengan ayat yang pertama yang kita baca. Ayat meninggikan derajat. Ini derajatnya ditinggikan di akhirat, di surga. Ketinggian derajatnya tergantung pada bagaimana dia membaca di dunia. Iya. Pada Al-Quran bagaimana dia tartil. Maka di akhir ayat yang dia baca, akhir yang biasa dia tartil, itulah kedudukannya. Jadi suruh baca sambil dia naik, baca-baca. Begitu selesai bacaannya, disitulah kedudukannya. Iya. Di surga itu darajat, berbagai derajat. Ada sebagian amalan salih disiapkan 100 derajat. Ini sebagian amalan salih. Antara sebuah derajat ke derajat yang lainnya, itu luasnya seluas langit dan bumi. Iya. Maka berbagai jenjang di surga itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Salamah, ya, warfa' darajatahu fil mahdiin. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu lil mahdiin. Ya Allah ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajat dia di surga, di mahdiin. Itu doa Nabi untuk Abu Salamah. Maka ini orang yang memiliki Al-Quran. Al-Quran ini adalah hal yang meninggikan derajatnya. Menjadi sebab derajatnya lebih ditinggikan. Iya. Ini keutamaan yang sangat besar ya. Maka setiap kali seorang hamba itu bertambah dalam membaca Al-Quran, bertambah di dalam mentartil Al-Quran, maka itulah akhir derajatnya di sorga. Ini anjuran yang sangat besar sekali untuk banyak membaca Al-Quran, perhatian terhadapnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran, orang yang banyak membacanya. Baik. Kemudian kata beliau, wali Ahmad nahwuhu min hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu wa fihi fayaqra'u wa yas'udu bi kulli ayatin darajatan hatta yaqra'a akhir shay'in ma'ahu. Dan bagi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ada riwayat Imam Ahmad semisal dengan itu dari hadith Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi ini hadithnya ada kelemahan ya, karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Atiyah Al-Aufi dan dia itu baik. Ya, tapi ini hadith sebelumnya sudah mencukupi. Jadi di sini disebutkan dia baca dan dia naik. Pada setiap ayat yang dia baca, dinaikkan derajatnya. Pada setiap ayat. Iya. Nah, ini perbedaannya ya, di sini di setiap ayat. Kalau riwayat sebelumnya, tidak disebutkan. Yang penting meninggikan saya. Meninggikan saya. Sampai dia membaca akhir ayat yang dia miliki. Nah, jadi kalau dia hanya biasa mentartil dari surah-surah pendek, ya itu aja yang dia baca. Kalau dia biasa mentartil dari juz amma, ya juz amma yang dia baca. Jelas ya? Kalau dia hafal seluruh Al-Quran, maka itu yang dia baca dan tartil. Berarti tingkatannya tergantung dari apa yang biasa dia tertil. Jelas ya? Nah, disinilah manusia berjenjang dan bertingkat-tingkat sesuai dengan amalannya. Amalan yang menentukan. Iya. Amalan yang menentukan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah beramallah kalian. Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin akan melihat amalan kalian. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam riwayat berikutnya, wali Ahmad aydan an Buraidata marfu'an, dan dalam riwayat Imam Ahmad juga dari Buraidah secara marfu'. Iya, ini hadisnya pada sebagian hal ada kelemahan ya, di hadisnya ini secara umum lemah, tapi ada beberapa potongan dari hadis ini memiliki pendukung dari riwayat yang lain. Marfu'an dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, secara marfu' maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'allamu surat al-Baqarah, pelajarilah surah al-Baqarah. Fadzakara mithla ma taqaddama fi sahih fi al-Baqarah wa Ali Imran. Maka disebutkan hadis yang sudah berlalu dalam hadis sahih. As-sahih di sini maksudnya hadis sahih yang sudah berlalu. Bukan maksudnya di mana? Atau mungkin maksudnya sahih di sahih Muslim, di riwayat yang telah berlalu tentang keutamaan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Nah, wa fihi, tapi di riwayat ini ada hal yang ingin disampaikan, yaitu wa innal qur'ana yalqa sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajli syahib. Sesungguhnya Al-Qur'an itu menjumpai pemiliknya, orang yang biasa membacanya, pada hari kiamat. Hina yanshaqqu qabruhu, hina yanshaqqu anhu qabruhu, ketika kuburnya terbelah, maksudnya ketika dia dibangkitkan keluar dari kubur. Iya, karena ini keadaan manusia pada hari kiamat, bahwa mereka semua akan dibangkitkan dari kuburnya. Faidahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka mereka pun dari al-ajdath, dari kuburan-kuburan, kepada Rabbnya mereka menuju. Jadi ini baru keluar dari kuburnya, sudah dijemput oleh Al-Quran yang dia baca. Ini keutamaan yang besar ya, di hari yang dahsyat, mengerikan. Dia baru keluar, sudah ada yang menghiburnya, ada yang menemaninya. Tapi ini karrajul asyahib, seperti wujud seorang yang syahib. Ya, asyahib ini itu berubah, orang yang sudah berubah warna kulitnya, karena mungkin dia sakit, atau karena mungkin dia melakukan perjalanan, atau karena mungkin dia terlalu banyak kerja, agak berubah begitu warnanya. Fayaqulu lahu hal ta'rifuni? Maka Al-Quran berkata kepadanya, apakah engkau mengenal saya? Fayaqulu ma'arifuk? Maka orang ini berkata, saya tidak mengenalmu. Iya. Dia ulangi lagi, fayaqulu hal ta'rifuni? Dia berkata lagi kepadanya, hal ta'rifuni, kamu kenal saya? Fayaqulu ma'arifuk? Maka orang ini menjawab, saya tidak kenal kamu. Fayaqulu ana sahibukal Qur'an. Maka Al-Qur'an berkata, saya adalah kawanmu, Al-Qur'an. Alladhi adma'tuka fil hawajir. Yang saya membuat engkau dahaga di waktu panas. Al-hawajir ini di siang hari yang panas. Iya. Ini kondisi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dalam keadaan dia haus di siang hari, tapi dia tetap membaca Al-Quran. Al-Quran datang kepadanya. Wa ashartu laylak, dan saya membuat engkau begadang di malam harimu. Iya. Karena orang ini memiliki dari Al-Quran, dia baca di malam hari, dia baca di sholat malamnya. Ada Al-Quran yang dia baca. Iya. Dan kita akan terangkan ya, di sela-sela pembahasan yang akan datang, beberapa etika terkait dengan Al-Quran. Termasuk membacanya di malam hari. Seorang punya wirid tertentu yang dia baca di malam hari. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratih. Dan sesungguhnya setiap pedagang itu di belakang dagangannya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan ini itu seperti perniagaan. Seperti perniagaan. Ya. Kalau dia berniaga dengan baik dan benar, dia beruntung. Kalau tidak baik, salah jalannya, mungkin dia merugi. Kita di belakang sebuah perniagaan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Inginkah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih? Jadi bahasakan dari keimanan, dari ketaatan, dari jihad, itu seperti perniagaan yang menyelamatkan dari siksaan yang pedih. Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah sirna, tidak pernah merugi. Itu perniagaan negeri akhirat. Ya. Maka setiap orang di belakang perniagaannya. Ya. Tapi yang menjadi masalah di dunia ini, ada orang yang sedang berniaga tapi dia tidak paham dirinya berniaga. Bagaimana itu kalau ada orang bisnis, kita hidupnya di dia dagang misalnya, punya dagangan, barang dagangan. Tapi dia tidak pernah merasa ada barang dagangannya. Iya. Ada baju, barang-barang dia simpan, nilainya 10 juta. Dia sudah pasang. Hah? Di atas meja. Letak tokonya sudah di pinggir jalan. Sudah dia kasih semua harga-harga. Setelah itu lupa. Seakan-akan tidak ada dia punya perniagaan. Tidak pernah diperhatikan, dia lihat. Kira-kira barang-barangnya ini mau kemana? Hah? Dijamin keberuntungan untuknya? Iya. Ini bukan pedagang ya seperti ini. Ini orang apa namanya, konyol kalau bahasa kita. Iya. Ini kadang ada orang yang seperti itu. Dia berniaga di kehidupan dunia ini, dia tidak tahu dirinya berniaga. Dia tidak paham dirinya sedang dalam perniagaan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap jiwa itu berusaha. Dengan usahanya dia melakukan transaksi. Ada transaksi berjalan terus. Hanya ada dua kemungkinan di belakang transaksinya. Iya. Famu'tikuha aw mubikuha. Dia bebaskan dirinya dari api neraka atau dihancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Ketika menafsirkan ayat, innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Sungguhnya neraka itu suatu kejadian yang sangat dahsyat, yang sangat besar, peringatan untuk seluruh manusia. Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan atau mundur ke belakang. Kata Ibnu Al-Qayyim, hidup ini tidak ada kata berhenti di tengah. Hanya ada dua. Dia maju ke depan atau mundur ke belakang. Pilih yang mana? Iya. Itulah kehidupan. Maka ini diperhatikan ya. Setiap pedagang itu sesuai dengan perniagaannya. Wa innaka al-yawma mi wara'i kulli tijarah. Dan engkau pada hari ini berada di belakang setiap perniagaan. Iya. Jadi keuntunganmu, apa yang kamu petik, ya tergantung perniagaanmu. Iya. Tergantung perniagaanmu. Fayu'tah al-mulka biyaminih. Maka diberilah kekuasaan dengan tangan kanannya. Wal khulda bishimali. Dan diberi dari kekekalan dengan tangan kirinya, di sebelah kirinya. Ya. Ya, diberi dari kekuasaan dari sorga di kanannya, kekekalan di kirinya. Itulah kenikmatan yang abadi yang dicari oleh seorang hamba. Iya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa yudha wa la ra'sihi tajul waqar. Dan diletakkan di atas kepalanya mahkota al-waqar, mahkota ketenangan, iya, yang menunjukkan keindahannya, yang menunjukkan keelokannya. Wa yuksa walidahu hullatain la yakumu lahuma ahlud dunya. Kemudian kedua orang tuanya diberi dua pakaian yang cantik, dua pakaian luar yang sangat cantik. Ini bahasa hulla ya, kalau hulla itu di masa dahulu itu baju luar yang dipakai berhias. Iya. Dari hullanya la yakumu lahuma ahlud dunya. Seluruh penduduk dunia tidak mampu mengukur berapa harganya. Tidak mampu mereka sifatkan berapa harga dari dua hulla tersebut. Nah. Iya. Dan hulla itu biasanya kalau di penggunaan, itu dia pakaian luar dan biasanya dia baru. Iya. Dan biasanya kalau hulla itu ada atasannya, ada bawahannya. Begitu. Maka ini kedua orang tuanya diberi dua hulla. Subhanallah. Jadi manfaat untuk kedua orang tua terkait dengan anaknya. Fayaqulani bima kusina hadha. Maka kedua orang tuanya berkata, kenapa kami diberi pakaian ini? Iya, diberi pakaian. Fayuqal bi akhdi waladikuma Al-Quran. Maka dikatakan kepada keduanya, ini karena anak kalian berdua telah mengambil Al-Quran. Iya. Karena itu namanya anak, kalau dia memang cinta untuk orang tuanya, ingin menjadi anak yang salih, ini jalannya. Iya. Banyak orang tua, dia pikir kebahagiaannya itu dari anaknya. Kalau anaknya bisa memenuhi semua keperluan dunianya, dia berhasil kerjanya, dia sudah mencapai kedudukan begini dan begitu. Ya. Pandangan seakan-akan dia mau hidup selama-lamanya di dunia. Seakan-akan dunia itu dia bawa sampai mati. Padahal bukan itu yang diinginkan. Pokoknya yang diinginkan pada seorang anak, dia menjadi anak yang salih. Anak yang baik. Itulah yang bermanfaat untuk orang tuanya. Apalagi anak ini, dia memiliki dari Al-Quran. Apakah menghafal seluruhnya atau menghafal sebagiannya dan memahaminya. Ini terdapat pentingnya tafaqquh dalam Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya. Iya. Thumma yuqalu lahu ikra was'at fi darajatil jannah wa ghurafiha. Kemudian dikatakan kepadanya, bacalah, kemudian naik kamu di tangga-tangga surga dan kamar-kamarnya. Bahwa fi su'udin madama yaqra haddan kana au tartilan. Maka dia terus naik sepanjang dia membaca. Apakah membacanya haddan? Ya, dia baca dengan cepat atau tartila, dia baca dengan lambat dan tepat. Baik. Jadi ini hadis, jadi dalam sanadnya ada apa namanya? Kelemahan ya. Tetapi dia memiliki berbagai jalur periwayatan dan sebagian teks di dalam riwayat ini didukung oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Baik. Jadi hal yang seperti ini dari perkara-perkara yang kita berbahagia dengannya. Karena keutamaan dari Al-Quran itu sangatlah besar. Iya. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, kata beliau, wa Anasin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Quran, ahli Quran, hum ahlullah, dia adalah keluarga Allah, wa khassatuhu, dan orang-orang khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau di dunia ini misalnya ada apa namanya seorang anak yang merupakan nasab dari orang yang dikenal, dikatakan hada ahli, ini keluargaku. Ya, maka ketokohan orang besar ini itu pengaruh pada anak tersebut. Nah, jadi ketika Nabi Nuh anaknya ditenggelamkan, Nabi Nuh berkata, innahu min ahli, sungguhnya dia dari keluargaku. Maka Allah berfirman kepadanya, dia bukan keluargamu. Sebab keluarga itu bukan terkait dengan nasab saya. Kalau dia beda keyakinan, yang sana kafir, yang sana muslim, maka itu bukan dari keluargamu. Jelas ya? Ini keutamaan besar kalau dikatakan ahli. Iya. Baik. Ini ahlul Quran, ahlu Allah, keluarga Allah, dan kehususan, orang-orang khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cukuplah sebagai keutamaan yang sangat besar, derajat yang sangat tinggi yang mereka miliki, dan pahala yang sangat agung di sisi mereka ini, ahlul Quran. Tapi ingat, ahlul Quran ini penyandaran kepada Al-Quran, penyandarannya pada tiga hal. Penyandaran pada mentilawanya, membacanya, penyandaran di dalam mempelajarinya dan menghafalnya, dan pelajaran di dalam mengamalkannya dan mengajarkannya. Iya. Itu baru dikatakan ahlul Quran. Ini derajat yang sangat tinggi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Maka sudah sepatutnya kita melihat ya dari keutamaan-keutamaan yang sangat besar di dalam hadis ini. Baik, di bab berikutnya masih bab terkait dengan keutamaan. Kita akan baca insyaallah taala di sesi berikutnya setelah salat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.